الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الحميد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan Ibu, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh di Masjid Al-Mutmainnah Putri Tujuh yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, nikmat Allah senantiasa menyertai kita pada subuh yang bercahaya ini. Hati kita diterangi dan langkah kita ditunjuki untuk sampai ke rumahnya ini. Sementara sebagian besar dari umat kita, umat Islam ini, tak mendapatkan nikmat seperti ini. Yang insya Allah kita harapkan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Karena inilah wasiat dan pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa menjaga solat kita, kemudian membentengi diri kita dengan ilmu dan iman. Alhamdulillah, kedua-duanya pada subuh ini kita dapatkan. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil ilmi wal iman, orang yang diberikan ilmu, dan ilmu itu membuat kita orang-orang yang beriman, yang melahirkan orang-orang yang beramal. Salawat dan salam untuk baginda kekasih kita Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikutinya dan menyerupainya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan taat kepada Nabi seperti taat kepada dirinya. Mudah-mudahan dengan mengikuti jalannya sampai kita bertemu dengannya. Tapi kalau biasa menyimpang dari jalannya, tentu tak jumpa, kan? Jumpa pun mungkin macam tak kenal pula. Oleh itu, berusahalah kita sekuat tenaga untuk mengikuti dan menafiki jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau bisa, tak sedikit pun kita menyimpang dari jalannya. Sebab seindah apapun jalan, takkan seindah jalannya Nabi. Sebanyak apapun amalan, takkan sebanyak amalan Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan selawat dan salam kita senantiasa disampaikan, dan Allah pun membalas dengan 10 kali selawat yang berisi rahmat dan ampunan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di subuh ini waktu kita memang sangat singkat, karena jam 6.30 kami dah mulai kuliah. Jadi entah kita rubah harinya nanti, itu tergantung kepada penitia, dicari hari yang tidak tergesa-gesa. Jadi kalau Sabtu dah tak ada lagi, ya Sabtu dah tak ada lagi. Atau kita rehat dulu. Kau muslim dan muslimat dirahmati Allah. Jam 6.30 dah masuk di jadwalnya. Jadi orang-orang tak ada pun tak tu lain lagi. Nah. Kita sampai masih bab ikhtilaful hadis, atau sesuatu yang dianggap oleh sebagian sebagai hadis yang kontradiktif. Tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebenarnya tidak kontradiktif, tidak bertentangan. Qala rahimahullah wajhun akhar mimma yu'addu mukhtalifan wa laysa 'indana bimukhtalif. Ada wajah lain atau bentuk lain dari nasyari yang dianggap mukhtalif atau kontradiktif, walaysa indana bimukhtalif, tapi menurut kami tidak kontradiktif. Berarti ada sebagian hadis yang dianggap orang bertentangan, tetapi sebenarnya tidak bertentangan. Inilah makna daripada perkataan Imamul A'immah Abu Bakar Ibn Khuzaimah yang mengatakan, bawa ke sini hadis yang kalian kira bertentangan, kontradiktif, saya akan komprominya. Karena menganggap hadis kontradiktif, ya sebenarnya walaupun secara hakikat bersaling kontradiktif atau saling kontradiksi, tetapi sebenarnya bisa dikumpulkan, dijamak, dikompromikan. Karena ini datang dari Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan ada sebagian hadis yang dianggap sebagai mukhtalif padahal tidak mukhtalif. Qala rahimahullah akhbarana Ibnu Uyainah, telah menyampaikan hadis kepada kami atau berita kepada kami Ibnu Uyainah, ma'ruf itu Sufyan Ibnu Uyainah Al-Hilali Muhammad Al-Makki, adalah muhaddithul Hijaz di zamannya dan faqihnya. An Muhammad Ibnu Al-Ajlan, dari Muhammad Ibnu Al-Ajlan Al-Madani saduqun ikhtalat alaihi ba'du hadith Abi Hurairah. An Asim ibn Umar ibn Qatada, dari Asim bin Umar ibn Qatada al-Madani. An Mahmud ibn Labid, dari Mahmud ibn Labid, ini sahabat kecil atau junior. An Rafi ibn Khadij, dari Rafi ibn Khadij. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rafi ibn Khadij ini sahabat masyhur. Dia adalah menjadi utusan Nabi SAW ketika melamar ibunda Maimunah. Ketika Nabi melamar Ummul Mukminin Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah, Rafi bin Khadij adalah utusannya. Anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW kala berkata, asfiru bil fajri wa dha fa inna dhalika a'zamu lil ajri aw a'zamu li ujurikum. Asfiru daripada kata al isfar, yaitu bahasanya al isfar yaitu menerangkan. Misalnya kalau ada orang yang datang asing, misalnya orang Arab mengatakan asfiru an shakhsiyatikum, tolong jelaskan siapa anda. Jadi al-isfar artinya menerangkan, menjelaskan. Maka disebut juga safar, orang musafir disebut dengan safar. Kenapa? Karena di dalam musafir terlihat sifat aslinya, sifat aslinya. Jadi untuk menguji orang baik atau tidak itu musafir dengannya. Nah, coba berhitung duit dengannya. Karena ada orang datang kepada Umar waktu itu menyebutkan sepulan, masya Allah hebat, bagus, umtaz dan sebagainya, sanjungan yang luar biasa. Lalu katanya, hal amal tahu bilman atau kamakal, apakah kamu sudah pernah bermuamalah uang atau harta dengannya? Kalau sudah, baru bisa diterima. Kalau tidak, tidak usah. Karena orang itu terlihat baik buruknya ketika berbicara tentang harta atau uang. Karena uang itu bikin orang seperti beruang. Bikin orang seperti beruang. Nah, kalau siapa yang betul-betul dekat dengan apa lulus ujian PT badannya, ya lulus ujian dengan PT ini yang baik. Sebab berapa banyak orang, masya Allah, baik yang kita kenal maupun yang tidak, kalau di sisi apa namanya, kalau bicara dalam retorika itu semuanya hebat. Kalau berteori semua hebat, baru tahu kalau sudah ngampir di rumah makan atau naik taksi bersama atau musafir bersama, baru tahu kita siapa yang hebat, siapa yang hanya pandai berretorika. Jadi kalau menguji orang dengan kata Umar, dengan pitih, dengan duit. Nah itu dari kata-kata al-isfar. Jadi artinya di sini al-isfaru maknanya adalah solat lahu asfiru bil fajri, itu solatlah subuh ketika sudah mulai terang. Ketika sudah mulai terang, artinya di ufuk timur itu sudah terang. Dipahami oleh sebagian nanti maknanya adalah melambatkan solat subuh sampai hampir terbit matahari. Karena al-isfar waktu terang kan hampir terbit matahari. Ini yang dipahami oleh mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Yaitu solat subuhnya dilambatkan. Kalau misal masuk subuh jam 5 lewat 6 dan isyraknya jam 6 lewat 25 atau 26, berarti baru qamatnya ketika tinggal setengah jam lagi. Berarti nunggu berapa jam? Lambat gitu. Satu jam, hampir satu jam. Dan terlihat terang di ufuk timur, baru mereka sholat subuh. Nah, ini makanya tidak boleh tergesa-gesa qamatnya. Waktu subuh itu ternyata pendek apa panjang? Pendek apa panjang? Bacaan imam kita pendek apa panjang? Waktu subuh panjang, bacaan kita pendek. Makanya tidak boleh tergesa-gesa qamat. Tidak boleh tergesa-gesa untuk mengumandangkan qamat. Karena Nabi tak pernah tergesa-gesa. Nah, maka diriwayatkan daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka selesai sholat subuhnya ketika matahari hampir terbit. Itu karena panjang bacaannya, bukan karena melambatkan qamat terlalu lama, tidak. Jadi kaum muslimin dan muslimat, idealnya apalagi sholat subuh ini, kalau kita mencontoh Masjidil Madinah Nabawi misalnya, ya, kalau yang saya alami sholat subuh, azan subuh di tempat saya tinggal lebih kurang 2,5 kilo lah. Baru saya wudhu, lepas itu berangkat sama naik mobil ya. Tapi cari parkirnya kan lama. Masih sempat cari parkir. Sholat sunatnya di apa? Sholat sunatnya di pelataran. Selesai sholat sunat, kita berjalan masuk masjid sampai di pintu masjid Qam'an. Kan pas itu lah. Pintu masjid kita. Itu kalau terlambat bangunnya. Kalau terlambat bangunnya, artinya pas azan. Bandingkan dengan sebagian masjid kita, saya dengar itu Selepas azan di sini, baru saya bangun, pergi wudhu, belum selesai wudhu, dah kawat orang. Untung masih kita pemain lah, alhamdulillah. Masih sempat wudhu dan salat sunat di rumah. Kalau salat sunat di sini tak terkejar juga. Jadi kalau apa, kalau baru azan baru bangun, ya terasa salat sunatnya di rumah. Kalau di sini lebih mandang orang mau gitu. Awal salat awal nak kombat awal masih salat sunat. Tidak enak juga dipandang terus kan. Padahal sebenarnya semakin lama nunggu, seperti yang pernah kita bahas, antara azan qomat itu semakin banyak kebaikan dan pahala. Tapi orang banyak tak suka kebaikan dan pahala. Allahu musta'an. Nah, itu makna asfiru bil fajr. Fa inna dzalika a'zamu lil ajr. Yaitu salat subuh ketika terang. Nah, apakah maknanya seperti ini? Ini akan dibahas oleh Imam Syafi'i. Kalau mazhab tadi Abu Hanifah memahaminya seperti itu, yaitu melambatkan qomat. Melambatkan qomat. Sehingga hadis ini nanti dianggap bertentangan dengan hadis setelahnya. Fa inna dzalika a'zamu lil ajri, karena sesungguhnya demikian itu mendatangkan pahala yang lebih besar. Au a'zamu li ujurikum, atau lebih besar pahala bagi kalian. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkannya. Kemudian akhbarana Sufyan, telah menyampaikan pula kepada kami berita Sufyan, itu Sufyan bin Uyainah, syekhnya sama. Ani Zuhri, dari Az-Zuhri, yaitu Imam Ibnu Syihab yang masyhur, itu Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah Az-Zuhri, yang pertama mengumpulkan hadis Nabi secara besar-besaran dan secara resmi atas perintah Waliul Amri waktu itu Umar bin Abdul Aziz. An Urwah, dari Urwah ibn Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. An Aisyah, dari bibinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Siddiqah bintu Siddiq, sisri ya Nabi yang paling disayangnya, qalat, dia berkata, kunna an-nisa'u minal mu'minati yusallina ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha thumma yansarifna wa hunna mutalaffiatun bimurutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Hadis ini juga hadis sahih. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ummul Mukminin menceritakan para wanita kaum mukminat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama Nabi di Masjid Nabawi. Thumma yansarifna, selesai salat mereka langsung pulang. Ini karena tidak ada kajian. Kalau kita ada kajian langsung pulang juga. Mereka langsung pulang. Supaya apa? Supaya tidak ikhtilat dengan laki-laki. Supaya tidak bercampur baur dengan laki-laki. Maka kalau ada kajian campur baur, berarti tak ikut para sahabiat. Nah. Thumma yansarifna wa hunna mutalaffiatun bimurutihinna. Kemudian mereka pergi langsung pulang selesai sholat. Bahkan diriwayatkan dari lain, mereka assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri dan zikirnya sambil berjalan. Sebelum Nabi berpaling ke arah jemaah. Maka Nabi sengaja setelah salam itu duduk sejenak masih menghadap kiblat, tanpa berpaling dulu ke jemaah, untuk supaya memberi kesempatan, kata Jabir, kepada kaum wanita meninggalkan tempat sholatnya, sehingga ketika Nabi menghadap tidak terlihat lagi kaum ibu, karena dulu tak pakai hijab seperti ini, ya, tak pakai hijab seperti ini, karena mereka langsung nampak, maka mereka berangkat dulu baru Nabi balik belakang. Nah, Nah, kalau kita dua-duanya terjadi, kadang-kadang langsung berbalik ke belakang atau sama sekali tidak nengok jemaah, macam-macam. Jadi masing-masing berijtihad sendiri-sendiri. Padahal Nabi mengajarkan supaya sebentar memakai apa tidak dulu langsung menghadap ke belakang, ya. Dalam riwayat disebutkan sampai beliau selesai mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selesai ini baru beliau menghadap ke belakang. Yang lain mengatakan sampai selesai membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir untuk subuh dan maghrib. Dalam riwayat Imam At-Tabarani itu dibaca 10 kali sebelum beliau merubah duduknya. Nah, selesai itu baru menghadap ke jemaah. Sebagian kita sebuah buat sendiri, ada yang sama sekali tidak menghadap ke jemaah sehingga tidak tahu jemaah masih ada apa tidak. Ya, tidak ada, tidak lagi menghadap jemaah. Sebagian langsung menghadap ke jemaah tanpa menunggu sementara. Dan yang terbaik adalah seperti yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam. Atau kita berlasan kan tidak ada jemaah yang kenal, masa sudah lama jadi imam tidak juga kenal dengan jemaah. Ataupun Nabi mengatakan itu atau melakukan itu bukan menghadap ke jemaah itu bukan hanya karena melihat jemaahnya, bukan untuk mengetahui sepuluhan ada itu, nah itu salah satu hikmahnya saja. Tapi yang intinya adalah itu sunnahnya beliau. Nah, kalau sesuatu yang dilakukannya itu atas petunjuk dari wahyu yang diturunkan kepadanya, maka manhajnya para sahabat Nabi alaihissalam seperti kata Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar, kita tak tinggalkan satu pun yang pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hikmahnya masih ada atau hikmahnya sudah tiada? Apalagi hikmahnya masih tetap ada. Inilah manhaj ahlus sunnah wal jamaah yang menghidupkan sunnah dan memelihara kesatuan dan persatuan umat Islam di atas al-haq, kebenaran. Ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, tidak ada yang mengenal. Huwahunna mutalaffiatun bimuruqihinna, sambil membalutkan pakaian mereka ke tubuh mereka. La ya'rifuhunna, kalau sampai di situ saja mereka pakai pakaian dibalutkan ke tubuh mereka, kalau hanya sampai di situ mungkin orang mengatakan tidak dikenali karena pakaiannya. Sekarang dijelaskan di ujung hadis, la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, karena gelapnya cuaca. Berarti bukan karena pakaiannya saja yang terbalut rapi, tapi tidak diketahui karena masih gelap. Orang kaum muslimin kalau sudah terbiasa, kita lihat walaupun pakaiannya lengkap, pakai cadar pula, tapi sudah biasa nampak. Kenal enggak ya? Tonton yang punya istri bercadar, nampak dia jauh, kenal apa enggak? Enggak kenal. Woi, ini perlu dilatih. Kalau saya kenal, saya istri saya dan istri orang tahu saya. Ah. Istri kita enggak kenal, dia jauh. Bukan jauh 1 kilo, tidak. Ya, dari sini ke halaman itu jelas lah, nampak. Apalagi kalau udah nampak matanya. Nah, mata istri enggak kenal juga. Ini musim penakut, ini enggak pernah natap mata istri nampak. Kenal kita kaum muslim, walaupun berpakaian lah, tapi apakah lagi kalau pakaiannya yang sudah kita hafal pula coraknya. Ya enggak, apa coraknya, potongannya, enggak jelas. Tapi kalau ada yang enggak kenal istrinya, ada dekat dan nampak matanya belum jelas juga, berarti penakut ini, enggak pernah natap wajah istri. Atau kurang romantis ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Nah, ya'rifuna ahadun minal ghalas, tak dikenali oleh orang karena masih gelap. Berarti hadis pertama Nabi seolah-olah dipahami oleh semua orang salatnya setelah terang. Hadis Rafi' ibn Aisyah, itu hadis Rafi' ibn Khadij. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi selesai salat dan kaum ibu pergi sudah apa? Nabi selesai salat, kaum ibu pergi tak ter apa namanya? Tidak diketahui siapa orang, berarti masih gelap, disebutkan di situ minal bilal ghalas. Nah, hadis Kharabi bin Khadij dan hadis Aisyah zahirnya bertentangan. Satu mengatakan Nabi selesai salat subuh dah terang. Satu mengatakan Nabi selesai salat subuh masih gelap. Nah. Qala wa dzakara taqlisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi al-fajr Sahl bin Sa'ad wa Zaid bin Thabit wa ghayruhuma min ashhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syabihun bi makna Aisyah. Dan disebutkan pula tentang Nabi salat subuhnya di waktu masih gelap oleh Sahal bin Sa'ad. Sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Wa Zaid bin Thabit dan Zaid bin Thabit. Ini dua-duanya adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Kemudian Zaid bin Thabit sahabat Nabi alaihi salatu wasallam min ashabi Rasulillah di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syabihun bi makna Aisyah sama mirip maknanya dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala Syafi'i qala li qa'ilun. Syafi'i berkata ada orang yang berkata kepadaku nahnu nara an nasfira atau nusfira bil fajri i'timadan ala hadis Rafi' bin Khadij wa naz'umu anna al fadla fi dhalik wa anta tara anna jaizan lana idza ikhtalafa al hadith hadithan an na'khudha bi ahadihima wa nahnu na'uddu hadha mukhalifan li hadith Aisyah. Ada yang berkata kepadaku, dia tidak menyebutkan siapa orangnya, tapi wallahu a'lam ini adalah mungkin Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Imam murid Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Nahnu nara an-nusfira bil fajr. Kami menurut kami lebih baik salat subuh itu dilambatkan. Itu setelah mulai terang. Artinya sekaranglah kaumnya ya. Ya sekarang kita baru jam berapa sekarang? 6:13 dah terlambat. Sebelum ini lah sekitar setengah jam yang lalu baru kita dah mulai terang. Ini menurut apa yang berkata tadi, kami melihat atau berpendapat baiknya kita lambatkan atau tunggu subuh itu setelah mulai terang. I'timadan ala hadis Rafi' bin Khadij, karena bersandarkan kepada hadis Rafi' bin Khadij, hadis pertama. Itu Nabi menyuruh untuk menunggu salat sampai waktu atau cuaca sudah mulai terang, al-isfah. Wa nas'umu anna al-fadla min dhalik, dan kami berkeyakinan itu yang lebih afdal. Itu yang lebih. Wa anta tara, padahal engkau kata penanya kepada Imam Asy-Syafi'i berpendapat anna jaizan, bahwa sesungguhnya boleh idza ikhtalafa al-haditsan, apabila ada dua hadis berselisih atau berbeda, an-na'khudha bi ahadihima, kita ambil makna salah satu. Ada dua hadis bertentangan, satu masih gelap, satu sudah terang, boleh diambil salah satunya. Maka kami yang sudah terang. Kenapa? Di situ Nabi mengatakan a'dhamu lil ajr, lebih besar pahalanya. Wa nahnu na'uddu hadha mukhalifan li hadits Aisyah, dan kami berpendapat hadis Rafi' ibn Khadij berbeda dengan hadis Aisyah. Maka kami ambil hadis Rafi'. Kata yang bertanya ini, qala Asy-Syafi'i berjawab qultu lahu, saya katakan kepadanya in kana mukhalifan li hadits Aisyah, walaupun hadis Rafi' ibn Khadij ini yaitu menyuruh subuh setelah mulai terang berbeda dengan hadis Aisyah, fakana alladhi yalzamuna wa iyyaka an nasira ila hadits Aisyah duna, maka yang mesti kita lakukan saya dan kamu kembali ke hadis Aisyah, tidak boleh kepada hadis yang lain. Ini Imam Syafi'i dah mulai menyalahkan orang, dah mulai menterjih, artinya wajib kita mengikut hadis Aisyah. Ilzam, yalzam itu bahasanya kan, artinya wajib. Laz hadha syai' lazim, yakni wajib. maka lazim bagi kita untuk kembali ke hadis Aisyah, bukan memakai hadis Rafi' ibn Khadij. Walaupun dua hadis itu sahih. Kenapa? Kita dengarkan jawaban Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i juga menterjih, menjelaskan mana yang hak, mana yang menurut dia, mana yang hak, mana yang kurang, atau mana yang paling sahih atau yang paling kuat, mana yang kurang kuat. Lianna aslama nabni nahnu wa antum alaihi, karena hukum asalnya secara prinsip yang kita bangun di atasnya agama ini atau mazhab ini, annal ahaditha idza ikhtalafat lam nazhab ila wahid minha, apabila hadis itu kontradiktif, bertentangan, kita tak mengambil salah satunya, duna ghairihi, dan melalaikan yang lain, illa bisabab, kecuali ada sebab. Hukum asalnya semua hadis harus kita ambil walaupun terjadi pertentangan di antaranya. Tak mungkin mengambil salah satunya kecuali ada sebab. Sebab ini sebab apa? Yang syar'i. Illa bisabab yadullu ala anna alladhi dhahabna ilaihi aqwa min alladhi tarakna, bahwa yang kita jadikan mazhab lebih kuat daripada yang kita tinggalkan. Berarti ini kan mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih adalah menterjih, artinya menguatkan satu pendapat dari pendapat yang lain tetapi dengan sebab syar'i. Makanya kalau kita mengatakan ikut Syafi'i juga harus menjelaskan mana yang kuat, mana yang kurang kuat. Nah, bukan memberikan bahwa ini perkataan imam, ini perkataan imam, ini pilihlah masing-masing. Tidak. Ini bukan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Maka dia katakan, kita sepakat secara asal bahwa semua hadis bila terjadi perselisihan di antaranya, kita tak mengambil sebagiannya atau salah satunya dan meninggal yang lain kecuali ada sebab. Ya dulu yang menunjukkan annalladhi dhahabna ilaihi aqwa minalladhi tarakna, bahwa yang kita jadikan mazhab lebih kuat daripada yang kita tinggalkan. Qala wa madzalika sebab? Tolong tunjukkan apa sebab itu. Ya bertanyalah si penanya tadi. Qultu ayyakuna ahadul haditsaini asbaha bi kitabillah. Salah satu sebabnya adalah salah satu dari hadis atau kedua hadis itu lebih syabah, lebih serupa dengan makna yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Fa inna idza asbaha kitaballah kanat fihi al-hujjah. Karena kalau lebih serupa maknanya dengan ayat di antara ayat Al-Qur'an, maka itu lebih baik kita jadikan hujjah. Jelas? Jelas kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lebih dekat kepada hujjah. Misalnya orang berselisih tentang hadis, ya, apakah orang-orang kafir mendapat manfaat dari kecintaannya kepada Nabi SAW? Kan ada hadis bahwa Abbas atau yang lainnya bermimpi melihat Abu Lahab dalam mimpi, kan, diringankan azabnya setiap hari Senin karena dia bergembira memerdekakan Thuwaibah ketika dapat berita kelahiran Nabi SAW. Nah, kita katakan hadis ini ikhtilaf. Hadis ini diikhtilaf oleh ulama. Nah, yang kedua, walaupun hadis ini sahih misalnya, mimpi tidak bisa dijadikan hujjah. Kan cuma mimpi. Mimpi tidak bisa dalil syar'i. Yang kedua, hadis ini bertentangan dengan zahir Al-Qur'anul Karim. Ini yang dimaksudnya, contohnya. Bertentangan dengan zahir Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami Datangkan kami hadapkan kepadanya amalan yang baik yang mereka amalkan di dunia, lalu kami jadikan seperti debu yang diterbangkan angin. Oh, debu sudah diterbangkan angin masih berpakai? Hah? Masih bisa dipakai? Atau masih bisa ditangkap enggak? Buat lomba menangkap debu. Nah, itulah amalan orang kafir. Jadi amalan sebaik apapun tak bermanfaat baginya. Maka hadis ini selain dia hanya sekedar mimpi, kemudian dia bertentangan dengan zahirnya Al-Quran. Manhaj yang sahih yang diambil oleh seluruh ulama kita, bahwa bila hadis bertentangan dengan hadis yang tidak sahih apalagi bertentangan dengan zahir Al-Quran, maka zahir Al-Quran lebih kuat daripada hadis tadi. Itulah makanya para ulama memberikan urutan antara dalil-dalil syar'i, maka dalil yang pertama Al-Quran kan, yang kedua baru sunnah, yang ketiga baru ijma', yang keempat baru qiyas. Artinya diletakkan Al-Quran di atas karena dia yang paling kuat. Oleh itu makanya setiap ijtihad, setiap pendapat yang bertentangan dengan dalil-dalil syar'i ini, walaupun ulama besar, tetap tidak dianggap pendapatnya kalau tidak berdalil. Kalau tidak berdalil. Kenapa? Karena agama ini hukum asalnya adalah agama dengan dalil. Baik dalil Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' ataupun qiyas. Dan qiyas ini juga harus qiyas yang sahih. Ini kadang-kadang qiyasnya tidak sahih. Asal qiyas saja gitu. Yang mengqiyaskan Dasman dengan Dasmawati aja kan enggak betul kan? Iya, antara laki-laki dan perempuan dibuat qiyas, enggak sesuai, enggak pas. Apalagi mengqiyaskan makhluk atau al-Khaliq Allah kepada makhluk, atau mengqiyaskan agama kita kepada pemikiran orang. Ini enggak betul qiyasnya, analoginya. Sehingga analogi ini sering melahirkan logika yang tidak logis. Logika yang tidak logis. Maka kata beliau, ayyakun al-ahadul ahadith asbaha bi kitabillah, fa idza asbaha kitaballah kanat fihil hujjah. Maka inilah hujjah apabila hadis tersebut sesuai dengan atau didukung oleh zahirnya Al-Qur'anul Karim. Qala hakadha naqul. Yang penanya berkata, seperti itu pula pendapat kami. Seperti itulah pendapat kami. Nah, pembahasan ini nampaknya masih panjang ini. Waktu kita sudah habis. Sudah lewat pula. Ya. Jadi mohon maaflah. Nanti apakah kita teruskan untuk semester ini saja. Semester lain dan lain-lain. Kita teruskan hari Jumat. Berarti resikonya kajian kita terhenti. Rem togak lah. Nah. Apakah kita ganti harinya yang lebih pas? Wallahu a'lam. Oleh itu saya mohon maaf. Terpaksa ditutup pada kesempatan ini. Sampai jumpa kembali pekan depan, insyaallah ta'ala. Artinya kedua imam ini sudah sepakat nih, bahwa bila ada dua hadis bertentangan, kita tak boleh ambil salah satunya kecuali dengan sebab yang syar'i. Maka salah satu sebab syar'inya adalah bahwa salah satu dari makna dua hadis itu didukung oleh kitab Al-Quranul Karim. Bila didukung oleh Al-Quran, maka dirajihkanlah salah satunya dari yang lain. Apa yang ditarjih nanti? Kita ditunggu pada keterangan Imam Asy-Syafi'i di pekan yang akan datang, insyaAllah ta'ala. Tertutup, wa subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.